أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwa, pada malam hari ini, malam Sabtu malam Ahad, di Masjid Al-Huda Perumahan Raja Wali ini, tepatnya kita berada pada tanggal insyaallah 13 Muharram atau 13 Safar 1438 Hijriah. Di masjid ini kita menghadiri sebuah majlis ibadah, yaitu majlis talabul ilmi yang diperintahkan dalam Islam, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, belajar ilmu Islam ini adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Fardu ain artinya tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya, bukan fardu kifayah. Sehingga majlis ini insyaallah dalam rangka mewujudkan perintah An-Nabi alaihi assalatu wassalam, maka tak bosan kita mengingatkan untuk terus kita mengikhlaskan niat dalam menghadiri majlis ilmu dengan harapan majlis ini menjadi majlis ibadah, dengan harapan ilmu yang kita pelajari menjadi al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan bermanfaat membantu kita untuk menguak tabir syubhat. Demikian ilmu yang bermanfaat didefinisikan oleh para ulama kita. Kemudian majlis ilmu yang ternilai ibadah adalah majlis ilmu yang kembali kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan ikhlas kita jalani majlis ilmu, dan dengan semangat al-mutaba'ah, semangat mengikuti sunnah dan bimbingan Rasul dalam melaksanakannya, maka dengan izin Allah majlis ilmu tersebut menjadi amalan saleh, atau dengan kata lain menjadi sebuah ibadah. Para hadirin yang saya muliakan, tema majlis kita sebagaimana telah diumumkan, yaitu solusi Islam dalam menghadapi dekadensi moral. Dikatakan solusi Islam, tidak dikatakan solusi menghadapi dekadensi moral, tetapi dibatasi dengan kalimat Islam, solusi Islam. Jadi bukan solusi non-Islam, bukan solusi Barat ataukah solusi Timur, bukan solusi filsafat, bukan pula solusi berbagai teori-teori manusia, tetapi solusi yang kita cari dan akan kita pelajari adalah solusi Islam. Berbicara tentang solusi Islam, yang dalam hal ini dalam mengatasi dekadensi moral, maka tidak boleh dipungkiri, tidak bisa diingkari, bahwa sebenarnya Islam sebagai pedoman hidup satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diakui oleh Allah dan diridhai olehnya. Islam sebagai solusi untuk semua problem wajib atas setiap muslim untuk meyakini dan beriman bahwa Islam adalah solusi, jalan keluar, makhraj untuk semua problem. Problem rumah tangga, problem kehidupan bermasyarakat, problem pendidikan, problem dakwah, problem hubungan antara rakyat dengan pemerintahnya, atau problem dalam kehidupan bernegara. Islam adalah solusi untuk semua itu. Wajib diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian, yakni Islam. Sempurna, enggak ada cacatnya, enggak ada kurangnya, enggak ada kelemahannya. Wajib diimani. Barang siapa yang masih meyakini atau bahkan mungkin ragu, syak bahwa Islam adalah agama yang telah menyiapkan segala solusi dalam urusan umat ini, maka perlu dievaluasi keislamannya, perlu dikoreksi ulang. Karena Allah telah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian segala karunia nikmatku, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, pembawa syariat ini, menjelaskan, menjabarkan, merinci Islam. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama bagi kalian, sebagai pedoman hidup. Ad-din maknanya adalah pedoman hidup. Tidak dibenarkan seorang muslim mencari pedoman hidup selain Islam. Dengan kata lain, mencari solusi dari selain Islam. Di samping dia berdosa, ini yang pertama, ketika seorang muslim mencari solusi untuk problem umat, problem iman, problem akidah, problem dakwah kepada selain Islam, kepada adat istiadat, kepada budaya, kepada ritual-ritual, kepada teori-teori filosof, ya, dan yang lainnya, di samping dia berdosa karena dia meninggalkan solusi Islam, berpaling kepada yang lainnya, kedua, dia dijamin tidak akan mendapatkan solusi tersebut. Yang akan dia dapat adalah kehancuran demi kehancuran. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam menegaskan dalam hadisnya, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitab Allah was sunnati. Aku wariskan untuk kalian wahai umatku ya, sebuah prinsip penting. Aku wariskan kepada kalian sebuah pegangan hidup. Pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian masih berkomitmen berpegang teguh dengan keduanya. Dua perkara Rasulullah wariskan untuk kita. Kemudian beliau wafat. Apa itu warisan tersebut? Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnahku, yakni prinsip-prinsipku, metode-metodeku di dalam berislam dan beragama ini. Dijamin oleh Nabi, lan tadillu ba'di abada, pasti kalian tidak akan pernah tersesat. Lan, pakai lan, dipertegas dengan kalimat abada, lan tadillu ba'di abada, tidak akan pernah kalian tersesat selama-lamanya. Mafhum mukhalafah, sebaliknya ya, kalau kita mencari pegangan hidup, urusan rumah tangganya, pendidikan terhadap umat, dakwahnya, akidahnya, mencari dari selain Islam, nah, maka pasti kalian akan tersesat. Pasti. Nah, ikhwani fiddin, para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu ketika kita ingin mencari solusi kembalinya kepada Islam yang rujukan utamanya adalah Al-Quran was Sunnah, tentu di sana banyak teori-teori untuk mengatasi dekadensi moral. Teori inilah, teori itulah, filsafat ini, filsafat itu, budaya ini ataukah budaya yang itu. Bagaimana jalan keluarnya? Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih faham, berselisih pendapat dalam suatu perkara, dalam suatu permasalahan, termasuk dalam mencari solusi mengatasi dekadensi moral ini, apa jalan keluarnya? Silahkan masing-masing mencari solusi sendiri-sendiri. Jangan saling menyalahkan. Ya. Setiap kepala itu ada ro'yu. Dikulli ro'sin ro'yun. Pada setiap kepala itu, pada setiap otak itu ada ide-ide dan ro'yu, logika. Jangan saling menyalahkan, kita saling menghormati masing-masing dengan idenya. Begitukah Allah mengatakan dalam ayat ini? Tidak. Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah solusinya, jalan keluarnya, hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak cukup perintah, tidak cukup sekadar perintah, farudduhu, maka kembalikanlah. Allah pertegas dengan kalimat sesudahnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, Jadi di antara tanda dan ciri kejujuran iman seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir, keimanannya kepada jannah dan berharap jannah, serta keimanannya tentang keberadaan an-nar atau neraka dan dia takut kepada azab neraka, yaitu selalu mencari solusi dan jalan keluar dalam setiap perkara yang diperselisihkan kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Al-Quran yang Allah turunkan sebagai wahyu, kemudian sunnah yang Allah wahyukan kepada nabinya untuk merinci, menjelaskan dan mempraktekkan Al-Quran dan aturan-aturannya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau Anda tidak beriman, atau imannya itu mahzuz, iman yang goyang, goncang, ya tanda-tandanya adalah dia tidak mau mengembalikan urusan umat ini kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka siapkan diri kita ketika akan mencari solusi terkait problem yang sekarang banyak dibicarakan, ya, banyak disebut-sebut sampai dalam waktu atau beberapa hari yang lalu dalam sebuah penjelasan yang cukup bermanfaat. Namun perlu dibantu untuk mencarikan solusinya tugas kita semua, yaitu keterangan Panglima TNI dalam sebuah acara yang menggambarkan bahwa Indonesia ini dalam sebuah ancaman besar. Dia gambarkan ancaman itu, ya, secara detail. Salah satu yang mengancam negeri ini adalah dekadensi moral. Nah, kemudian disebutkan di sana kemerosotan ekonomi ataukah semakin sedikitnya lapangan kerja tah, ataukah ini dan seterusnya. Tentu problem itu semuanya sudah ada jawabannya dan solusinya dalam Islam. Kalau tadi sudah disebutkan dua rujukan utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dalam sunnahnya, dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkapi dan merinci apa yang wajib untuk dijadikan sebagai pegangan umat dan rujukan. Qala alaihi salatu wassalam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup sepeninggalku nanti di antara kalian pasti akan mendapatkan perselisihan, khilaf yang cukup banyak di tengah umat ini. Berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa solusinya? Qala fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiina min ba'di. Tamassaku biha wa'abdu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka di saat seperti itu, hiruk pikuk pendapat, hiruk pikuk ramainya ide demi ide, tawaran solusi dari sana sini, wajib atas kalian untuk berpegang teguh, tetap kokoh di atas sunnahku, berpegang teguh dengan bimbingan dan prinsip-prinsipku, dan sunnah atau prinsip Al-Khulafa Ar-Rashidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Tamassaku biha. Ditegaskan oleh Nabi, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Setelah kalimat fa'alaikum, kalimat fa'alaikum, kata ulama usul fikih, alaikum itu salah satu redaksi dalam syariat ini yang kesimpulan hukumnya adalah wajib. Alaikum yani wajibun alaikum. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan prinsip sunnahku dan prinsip sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dilengkapi oleh Nabi dengan perintah berikutnya. Perhatikan, ini menunjukkan permasalahan ini sangat serius. Banyak orang yang goyah. Maka Nabi memberi peringatan secara bertahap. Penegasan demi penegasan. Qala tamassaku biha. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Setelah tadi wajib atas kalian. Yang ketiga, abdu alaiha bin nawajid, dan berpegang gigitlah sunnahku dan prinsip sunnah Khulafa Ar-Rasyidin dengan gigi geraham. Ini menunjukkan bahwa dalam berpegangnya itu yang serius, yang kokoh. Di sana akan datang badai yang akan menggoyah. Alaikum tamassaku biha, abu alaiha bin nawajid. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspada kalian dari perkara-perkara yang baru, prinsip-prinsip yang baru, teori-teori yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diajarkan dan diamalkan oleh Al-Khulafa Ar-Rashidin. Peringatan dari Nabi. Di zaman ini banyak tawaran-tawaran untuk mengatasi problem umat. Maka gak ada solusi kecuali Islam, kecuali Al-Quran, sunnah Rasul, dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Dalam hadis yang lain, ini sekarang kita sedang berbicara kemana kita mencari solusi. Kita belum menyebutkan contoh-contoh solusi yang telah diberikan oleh Islam tadi. Dalam hadis lain, Rasulullah melengkapi dan menegaskan rujukan umat saat terjadi tawaran-tawaran argumentasi, tawaran-tawaran ide, bursa teori. Kata Nabi alaihi assalatu wassalam ketika menyebutkan tentang iftiraqul ummah, akan terpecahnya umat ini dalam 73 golongan. Kita tidak mengklaim kita sebagai satu-satunya golongan yang selamat, tapi kita hanya berharap kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan yang satu-satunya selamat. Nah, sekali lagi penting bahwa kita tidak mengklaim, menyatakan bahwa orang yang hadir di pengajian ini atau pengajian-pengajian kita di pondok-pondok pesantren kita, itulah al-firqatun najiyah, yang lainnya tidak. Itulah satu-satunya yang selamat, yang lainnya celaka. Kita tidak pernah mengatakan demikian, dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan yang seperti itu. Tapi kita hanya berharap Allah beri kekuatan kita untuk berpegang dengan prinsip-prinsip al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat tadi. Kita hanya berusaha, berupaya. Nah, Maka Rasulullah menyatakan tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, selamat di akhirat dari azab Allah dan juga selamat di akhirat dari berbagai kesalahan dan atau penyimpangan-penyimpangan. Siapa mereka itu? Kata Nabi, hum man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Nah, berarti prinsip-prinsip para sahabat, bimbingan-bimbingan mereka dalam mendidik umat, membina mereka dalam berdakwah, dalam bermasyarakat, dalam berakidah, dalam bernegara, dijadikan oleh Nabi sebagai rujukan umat. Sebagai rujukan umat. Dapat dipastikan bahwa sahabat Nabi secara menyeluruh, mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, dan diperintahkan kita meneladani mereka. Jangan lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Lihat bagaimana para sahabat Nabi yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Segala sesuatu yang tidak ada bimbingan dari sahabat Nabi, cepat-cepat tinggalkan. Apalagi jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip sahabat, cepat-cepat ditinggalkan. Setelah kita tahu tentang kemana kita mencari solusi, yang tidak lain jawabannya adalah ke dalam Islam sebagai agama kita, dengan rincian yang telah disebutkan, mari kita mulai merinci sekarang. Dekadensi moral, kemerosotan moral umat Islam, kemerosotan moral umat Islam, ini yang penting untuk dibenahi. Lebih luas lagi, kemerosotan bangsa, moral bangsa. Ini lebih luas lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Atau sebelum itu kita ingin menyebutkan sedikit efek negatif yang muncul akibat dekadensi moral atau kemerosotan nilai-nilai moral umat ini. Apa di antara efek negatifnya? Kemaksiatan semakin tersebar, mudah didapat dan mudah dilakukan. Banyak pendukungnya, banyak yang menyuarakan dan membelanya. Ini satu. Kedua, hilangnya rasa aman di tengah-tengah umat. Yang muncul adalah kekhawatiran dan ketakutan. Takut terhadap dirinya, khawatir terhadap anak istri, khawatir terhadap nasib, harta yang sudah dia kumpulkan, apa yang akan terjadi besok, atau tahun depan, atau 5 tahun depan. Cemas, takut, khawatir. Juga yang ketiga dan mirip dengan yang kedua, kecurigaan satu dengan yang lainnya. Nah, curiga. Nggak ada rasa percaya terhadap teman, terhadap tetangga, terhadap teman sekantor, teman kerja. akhirnya kehidupan perekonomian pun terancam dengan sebab itu tadi. Ini masih kita berbicara efek-efek negatif yang muncul secara langsung akibat dekadensi moral itu bisa dilihat langsung oleh mata kita dan terdengar oleh telinga kita dan dirasakan langsung oleh tubuh kita. Akibat ini muncul ini, akibat itu muncul itu. Tapi di situ ada sebuah kekuatan besar juga yang kadang-kadang manusia ini lalai bahwa kehancuran akan datang menimpa mereka akibat dari dekadensi moral tadi. Itu yang kadang-kadang datangnya tidak disangka dan tidak diduga. Yang kemudian Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya. Wahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'ud. Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan akibat dosa-dosa atau perbuatan manusia. Bencana alam, malapetaka, ya, dengan berbagai bentuknya datang tiba-tiba di luar dugaan, tidak bisa diantisipasi, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia atau dosa-dosa mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan berbagai dalil-dalil lainnya. Afa amina ahlul qura yatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya azab Allah? Azab kami, kata Allah, di malam hari di saat mereka lelap tidur. Padahal merasa sudah aman, ya, semuanya sudah diatur tertib, peraturan demi peraturan, undang-undang demi undang-undang, konun-konun, ya, sudah dibuat teknologi, sudah dipersiapkan untuk semuanya demi keamanan. Ternyata datang dari arah dan pada waktu yang di luar dugaan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, akibat-akibat yang kita rasakan dari dekadensi moral ini nampak sekali yang tadi telah disebutkan sebagiannya. Apa sebabnya atau bagaimana solusinya? Solusi yang pertama tadi telah kita sebutkan, dan itu yang jadi sebagai pintu gerbang dari solusi-solusi yang lainnya. Pintu utama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan dan pemahaman penerapan Khulafaur Rasyidun dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Yang pertama adalah, solusi yang pertama adalah umat Islam harus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak untuk yang lainnya. Jangan sampai umat ini di satu waktu dia beribadah, berdoa, beristighatsah kepada Allah, namun di waktu yang lain, dalam kesempatan yang lain, dia berdoa kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada jin, meminta keselamatan kepada penjaga lautan atau penjaga kawah dan yang lainnya. Di suatu waktu dia menyembelih kurban atas nama Allah dan untuk Allah. Dalam kesempatan yang lain, umat menyembelih sesembelihan, sesajen dan yang semisalnya untuk penjaga lautan, untuk arwah nenek moyang agar kepentingannya dipenuhi, agar panen sawahnya berhasil, agar ikan di lautan yang dia cari itu datang dengan mudah, atau agar disembuhkan keluarganya yang sakit. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini yang dinamakan dengan dosa kesyirikan. Ini dulu. Lo apa kaitannya dengan dekadensi moral? Ya, sangat erat kaitannya. Sangat erat. Baik yang sifatnya hissi, ya, pengaruh langsung yang bisa terlihat oleh mata, dirasakan langsung, atau yang sifatnya maknawi, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara langsung, tapi berpengaruh kepada mental, berpengaruh kepada tingkat keimanan seorang hamba atau suatu masyarakat. At-tauhid dan menjauhi atau meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Di satu sisi dia beriman bahwa Allah satu-satunya lah yang mengetahui perkara gaib, baik gaib yang telah lalu di masa yang lampau atau gaib di masa sekarang yang tidak ada di hadapan kita, di balik atau jauh dari kita, atau gaib dalam pengertian yang akan datang dan belum terjadi. Dia yakin Allah mengetahui itu semua, tapi datang waktu tertentu, datang kesempatan tertentu, dia meyakini ada anak manusia yang diagungkan dan dimuliakan atau dinilai memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, bisa atau dapat mengetahui perkara yang gaib. Sehingga tidak jarang kemudian umat kalau kehilangan sebuah benda, kehilangan mobil atau yang lainnya, datangnya kepada dukun. Ada enggak di umat ini? Ada dan banyak. Datang kepada arraf. Yang Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in wasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, tukang tebak, mengira-ngira, kemudian bertanya tentang suatu perkara yang gaib dan mengimaninya, mempercayai berita dari sang dukun atau tukang ramal tadi, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di tengah umat ini yang masih melakukan hal itu? Datang kepada orang pintar, orang yang ditokohkan, manusia yang dianggap keramat, terjadi di masyarakat. Ini dilarang oleh Nabi. Bukan dilarang oleh ulama, dilarang oleh Nabi. Bukan fatwa ulama, ini adalah wahyu. Dalam riwayat lain, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, seorang tukang ramal yang menebak-nebak perkara gaib, tanya tentang jodohnya, ini orang jodoh bagi saya cocok enggak ini, bagus enggak, nanti si tukang ramal bertanya, ini kamu tanggal lahirnya kapan? Bulan ini, tanggal berapa, hari apa? Ya. Itu calonmu, jodohmu, kapan lahirnya, hari apa, tanggal berapa? Dilihat, ya, melalui kukunya, atau melalui gelas kaca, ya, atau melalui mantra-mantra. Kemudian dikatakan ini cocok ataukah tidak cocok, ini sesuai ataukah tidak sesuai untuk menjadi jodohmu. Subhanallah, tidak ada yang bisa mengetahui itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Di zaman Nabi terjadi perceraian, artinya ketidakcocokan jodoh. Nabi tidak tahu itu. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini terjadi di masyarakat. Dan berbagai bentuk peribadatan lainnya yang diserahkan kepada selain Allah. Ini salah satu sebab sulitnya umat untuk mendapatkan taufik membenahi moral dan akhlaknya. Antum perhatikan bagaimana di masa jahiliyah akhlak mereka saling membunuh, riba di tengah-tengah mereka, ambisi ya, di antara mereka, tidak adanya keamanan dalam kehidupan mereka, masing-masing kabilah mengintai kabilah yang lainnya. Di antara sebab terbesarnya adalah kesyirikan yang mereka lakukan. Maka sangat penting untuk mencari solusi pembenahan dekadensi moral ini tadi, untuk mengajak umat bersama-sama memurnikan dan membersihkan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berjanji kalau umat ini beriman dengan sebenar-benar iman, iman yang dipenuhi dengan tauhid, diiringi dengan amalan saleh, Allah akan perbaiki segala urusan umat ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji. Siapa yang berjanji? Allah, pemilik langit dan bumi dengan segala isinya. Bukan manusia, bukan orang terkaya di dunia, bukan orang terkuat yang memiliki militer terkuat di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa iman yang dimaksud dalam ayat ini? Di akhir-akhir ayat disebutkan Allah mengatakan ya'budunani la yushriku nabi syai'ah. Mereka benar-benar hanya beribadah kepadaku, berdoa, beristighatsah, beristi'anah, beristi'adzah dan segala bentuk ibadah lainnya hanya kepadaku, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Menyekutukan atau syirik itu artinya menjadikan tandingan. Ini dijadikan tandingan ini. Jadi dia beribadah untuk Allah di satu waktu, di satu sisi, dalam kesempatan tertentu. Tapi datang waktu-waktu tertentu, dia menjadikan tandingan bagi Allah dalam peribadatan. Bukan waktunya kita sekarang, bukan pula majlis ini membahas tentang tauhid secara rinci, tapi secara global bahwa tauhid dan upaya mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat merupakan solusi terbesar untuk menyelamatkan umat dari dekadensi moral. Coba perhatikan masyarakat jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya penuh dengan kehancuran dan ketakutan kemaksiatan. Setelah datangnya tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadilah mereka masyarakat yang besar, bangsa yang agung, yang kehidupannya penuh dengan ketentraman dan keamanan, kenikmatan, stabilitas nasional terwujud, kuat, berwibawa. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Dan Allah juga berjanji untuk orang-orang yang beramal saleh. Beramal saleh itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas dalam melakukannya. Yang kedua sesuai dengan bimbingan manusia yang diutus oleh Allah sebagai Rasul membawa agama ini. Kalau ikhlas tadi tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka amalan itu bukan amalan soleh, tapi menjadi amalan yang salah. Sekali lagi, sebuah amalan yang pelakunya sudah ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi, tidak lagi menjadi amalan soleh, bahkan dia menjadi amalan yang salah. Ini syaratnya. Tauhid dan amalan soleh. Apa janji yang Allah berikan akan Allah wujudkan? La yastakhlifannahum fil ardi. Pasti Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Allah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebelum mereka. Dan akan kami kokohkan posisi agama mereka, yaitu Islam, yang telah Allah ridhai sebagai agama bagi mereka. Sekarang orang pada mengeluh, Islam sudah tidak lagi ada wibawa, atau kaum muslimin sudah tidak lagi berwibawa di muka bumi, dilecehkan dan dinistakan. Sebentar Al-Qur'annya yang dinistakan, besok aku kemarin Nabi yang dihina, kemarinnya lagi syariat Islam yang dilecehkan. Terus demikian. Ada yang merobek-robek Al-Quran, ada yang menginjak-injak Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran. Tiap waktu kita mendengar berita ini. Dari arah barat, dari arah utara, dari arah timur, dari arah selatan. Kenapa? Apa sebabnya? Islam atau kaum muslimin sudah tidak lagi punya wibawa. Kenapa Islam tidak punya, atau kaum muslimin tidak punya wibawa? Apa sebabnya? Ini yang akan kita pelajari. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian Allah melanjutkan, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan pasti kami akan gantikan rasa takut dan khawatir, cemas yang ada pada umat ini dengan rasa aman, tentram. Nikmatnya keamanan. Antum bayangkan kalau keamanan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat ke pasar atau ke toko, takut. Khawatir ada perampok. Khawatir ada pencuri. Khawatir dilukai atau diganggu di jalan. Mau ke masjid, gak berani. Khawatir ada komplotan bersenjata yang menembaknya. Sendi-sendi kehidupan menjadi hancur. Kehidupan dan sendi ibadah roboh. Sendi-sendi ekonomi juga demikian, dan semuanya. Tapi Allah menjanjikan dalam ayat ini, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk Allah jadikan negerinya menjadi negeri yang aman, hilang rasa takut dan kekhawatiran. Pertanyaannya, sudahkah di negeri kita, masyarakat kita, rumah tangga kita, anak didik kita, dididik untuk bertauhid dan beramal saleh, serta mengajak semua yang ada di sekitarnya untuk bertauhid dan beramal saleh? Kalau belum, coba diwujudkan. Kalau kita mau berbicara tentang pendidikan Islam, maka pendidikan Islam yang bermuara kepada tauhid dan amal saleh. Kaum muslimin yang saya muliakan, pendidikan yang akan melahirkan orang-orang yang bermoral dan berakhlak mulia adalah pendidikan yang selalu didasari dan diwarnai oleh pendidikan tauhid dan amal saleh. Kalau kita mau menjadikan pendidikan kita, pendidikan bukan berarti hanya sekadar sekolah. Pendidikan dalam bahasa Arabnya itu tarbiyah. Tarbiyah itu bisa masuk dalam tarbiyah makna sekolah, pondok pesantren, ma'had, atau pendidikan umat, pendidikan keluarga. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, dan pasti kita semua ingin berharap adanya Nasrullah, pertolongan Allah untuk kita membenahi moral dan akhlak umat ini. Kalau kita ditanya, benarkah Anda ingin Nasrullah, pertolongan Allah untuk negeri ini, untuk negeri muslimin, untuk rumah tangga kaum muslimin? Pasti jawabannya iya. Itu jawaban seorang muslim. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, dan pasti Allah akan mengokohkan posisi, kekuatan dan wibawa kalian. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Dengan mempelajarinya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Bertauhid kepadanya, menjalankan syariatnya. Kalau itu yang dilakukan, pasti Allah akan menolong kita. Kenapa kita tidak segera mendapatkan solusi? Kenapa kita terseok-seok, tertatih-tatih, jatuh bangun, dan hampir kita jatuh dan tidak bisa bangun? Karena kita tidak menolong agama Allah dalam dakwah, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Wala yansurannallahu may yansuruh." Inna Allah laqawiyun aziz. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Kemudian Allah lanjutkan, ciri-ciri orang yang mendapat pertolongan Allah karena mereka menolong agama Allah. Dalam ayat lanjutannya Allah mengatakan, alladzina immat kannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka di muka bumi, kami beri kemenangan kepada mereka, kami beri keamanan kepada mereka, rizki dan yang lainnya, mereka itu menegakkan sholat. Sudahkah umat menegakkan sholat dengan baik dan benar? Berapa banyak saudara kita muslim yang sampai hari ini belum menegakkan sholat? Mungkin sebagiannya masih ada hubungan keluarga dan kekerabatan dengan kita. Ini yang pertama. Wa atau zakat, dan menunaikan zakatnya yang Allah wajibkan kepadanya. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf yang tertinggi adalah tauhid dan keimanan, mengajak umat untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, mengajak umat untuk beriman dengan benar dan baik. Wa nahau anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ketika melihat upaya liberalisasi, misalkan menjadikan umat Islam sebagai orang-orang liberal yang kemudian menyatakan atau meyakini semua agama adalah sama, atau meyakini bahwasanya ada ayat-ayat Al-Quran dan syariat Allah yang tidak bisa diterapkan dalam satu waktu atau di tempat tertentu, atau mengajak umat Islam untuk mentolerir dan ikut serta dalam kegiatan peribadatan agama lain, dan berbagai akidah serta keyakinan liberal, maka kita katakan itu mungkar. Itu bertentangan dengan agama Allah, dan wajib umat menjauhinya. Ketika muncul di tengah umat adanya pihak-pihak tertentu yang memegaruhi kaum muslimin untuk menentang atau mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintahnya, dan mengajak mereka, mengajak umat untuk melakukan tindakan-tindakan negatif, tindakan-tindakan teror dan radikal, maka kita katakan itu mungkar, wajib kalian tinggalkan. Ini ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah, yang mendapatkan nasrullah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Bukan kemudian kemungkaran dibiarkan, ada berbagai akidah dan ideologi yang menyimpang, kita katakan sudahlah, kita ini berbeda-beda tapi kita satu. Kita berbeda prinsip dalam beberapa hal tapi kita satu. Lah, ketika ada orang yang menyuruh kepada amar ma'ruf nahi mungkar, dikatakan ini adalah pemecah belah umat. Tidak demikian. Tanda-tanda suatu bangsa, suatu kaum yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Dengan kata lain, kalau ada sebuah atau suatu kaum, suatu bangsa, umat yang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam melupakan solusi, dan ini sekarang kita sedang berbicara tentang pendidikan. Kenapa pendidikan Islam merupakan solusi? Karena antara lain Nabi kita Muhammad menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah akan faqihkan dia dalam urusan agamanya. "Man yuridillahu bi khairan." Siapa saja yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Kebaikan itu bisa dalam bentuk kebaikan moral dan akhlaknya, keamanan negerinya, ukhuwah antar elemen-elemen umat. Selamat dari berbagai musibah dan malapetaka. Ini khair yang muncul dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Pasti Allah jadikan dia faqih, mengerti, faham, berilmu tentang urusan agamanya, tentang akidahnya, tentang imannya, tentang ibadahnya, akhlaknya, hukum-hukum muamalah. Berilmu dia. Berarti suatu umat, suatu masyarakat yang jahil, yang tidak berilmu, tentang agama Allah, tidak mengerti tentang sholat, tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengerti tentang iman, apa itu iman, tidak mengerti mana akhlak-akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tercela, maka ada tanda pada umat tersebut akan hancur. Tidak mengerti hukum. Ya. Tidak mengerti hukum. Contoh misalkan yang ringan walaupun itu besar, walaupun itu berat dalam pandangan syariat. Saya katakan ringan dibandingkan musibah-musibah dan kejahatan-kejahatan lainnya yang di atas itu. Ada seorang ayah, dia seorang yang dikenal di masyarakat sebagai tokoh masyarakat. Bahkan boleh dikata sebagai tokoh agama. Suatu hari dia menangis di hadapan saya dan mengatakan bahwa, Pak Ustadz, saya punya problem yang besar. Dia orang yang kaya. Saya diundang ke rumahnya makan malam. Kemudian dia menceritakan, sempat meneteskan air mata, bahwa putri saya dinikahi oleh seorang beragama Hindu. Saya, kok bisa Pak? Bagaimana ceritanya? Ya, waktu itu putri saya ini sering kalau berangkat sekolah, dia melewati orang, melintasi atau melewati orang yang beragama Hindu tadi. Suatu hari putri saya mengalami kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Tiba-tiba pria yang tadi itu, ya, nampak baik akhlaknya, ingin menolong putri saya. Maka ditolonglah putri saya oleh pria tadi. Baik sekali, baik, kata dia. Kemudian bermula dari itu, berlanjutlah tali perkenalan. Besok atau berikutnya dijemput atau diantar dari rumah ke sekolah. Kami melihatnya ini orang baik, pria ini. Sopan, santun, datang ke rumah kami. Ya. Tidak nampak niat-niat jahat. Memang betul, tidak nampak niat jahat untuk membunuhnya atau mengambil uangnya atau maaf-maaf saja memperkosanya. Tidak, baik. Nah, diantar berbonceng pakai sepeda motor. Kami tahu itu. Orang tuanya tahu. Coba ini perhatikan bagaimana, ya, kejahilan terhadap hukum agama bisa mendatangkan musibah. Singkat cerita, putri saya jatuh hati, cinta. Sampai akhirnya dilamar, diminta untuk dijadikan istrinya, dinikahi. Karena kami tahu ini adalah orang beragama Hindu, maka kami larang. Gak boleh dalam agama kita, nak, wahai putriku, gak boleh seorang putri muslimah menikah dengan seorang kafir. Tapi jalinan cinta itu sudah terlanjur jauh. Akhirnya mereka menikah secara paksa, melarikan diri, ya. Dan putri muslimah ini menjadi istri seorang Hindu. Sang ayah menangis. Tidak tega lisan ini berucap. Dalam hati saya mengatakan, ya salah bapak sendiri. Bukan putri bapak yang salah. Tapi saya gak tega mengucapkan itu. Nah, cuma secara global saya katakan itulah Pak, pentingnya kita mengetahui batas-batas syariat. Batas-batas syariat. Saya mencoba menjelaskan batas-batas syariat. Bagaimana seorang putri, ya, hukumnya dalam Islam seorang wanita muslimah itu bagaimana sih? Sedang saya berbicara tentang itu, tiba-tiba kebetulan bapak ini punya putri yang lainnya, adik dari yang tadi. lagi berbincang, kebetulan itu Jumat malam Sabtu, ada temannya, ada seorang pria, "Assalamualaikum Pak." Ya. "Oh ya, waalaikumsalam. Mana si tanya nama putrinya, saya lupa siapa, ya, Dewi ataukah Siti, ya. Ada Pak." "Oh ya ya, silakan silakan silakan Dek, di ruangan sebelah ya, rumahnya besar. Nah, ini ruang tamu kita aja sudah besar, di sebelah Dek ya." Dipanggilkan putrinya berduaan di ruang sebelah. Itu saya patah semangat. Lah, saya ini mulai tadi sedang berbicara tentang hukum syariat. Ini pria datang ingin berjumpa dengan putrinya dengan alasan belajar bersama, diterima. "Ya sudahlah Pak, sudah larut malam," saya bilang. "Kami mohon diri." "Oh gitu, buru-buru Pak Ustadz." Sudah cukup. "Assalamualaikum." Ini kebodohan terhadap syariat. Islam melarang. Nabi mengatakan, "Ma la yakhlu rajulun bi imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan." Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiga adalah syaitan. Islam melarang apa yang namanya khulwat. Ya kan? Nah, Islam melarang seorang pria berjabatan tangan atau bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Nabi mengatakan, "La ayyud'ana ahadukum fi ra'si bimiqyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu." Sungguh kata Nabi, ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan pancung besi di kepalanya, pancung besi, itu lebih ringan dibandingkan azab yang akan ditimpa olehnya ketika menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Hukum syariat. "Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian ingin berbincang atau bertanya dengan wanita-wanita itu, hendaklah berbicara dari balik hijab. Ini tidak. Sudah tidak ada hijab, berjabatan tangan, berkhulwat, dan seterusnya. Ini contoh kejahilan terhadap syariat Islam menjatuhkan kepada musibah. Peristiwa mirip dengan ini, ya. Mirip prosesnya tapi ujungnya sama, yaitu seorang putri muslimah menikah dengan seorang Kristen misionaris. Putri muslimah, ayahnya juga cerita kepada kita. Kita diundang makan di rumahnya di kota lain, berjauhan, ya. Subhanallah. Ini berita yang sudah sampai kepada kita, berarti di masyarakat lebih banyak lagi. Ini kebetulan orang tua yang kemudian sadar dan sedih. Lalu yang tidak sadar dan tidak sedih lebih banyak lagi. Muslimin, muslimat. Si ayah bercerita bahwa putrinya ini dinikahi oleh seorang Kristen misionaris di gereja. Bagaimana ceritanya? Teman sekolah sejak SMA. Akrab, sama-sama pandai. Ya. Belajar bersama. Belajar di rumah ini, bapaknya tokoh agama, ya. Seorang tokoh agama, kebetulan juga kaya, dia punya usaha banyak, bisnis. "Putri saya Pak Ustadz dinikahi oleh seorang misionaris Kristen." Bermula dari belajar bersama. Coba perhatikan proses ini, pelanggaran-pelanggaran syariat. SMA, kemudian anak ini diterima di kuliah di sebuah universitas elit, ya. Berlanjut sampai di bangku kuliah, belajar bersama, nggak ada perzinahan, nggak ada apa, katanya, kata si ayah, normal-normal saja. Bahkan si pemuda ini sopan, berakhlak, ya. Dibiarkan oleh si tokoh agama tadi, putrinya bergaul sampai ujung-ujungnya tali cinta bersambung dan pernikahan terjadi. Ketika dilarang oleh ayah dan ibu, si putri sudah tidak peduli lagi. Akhirnya si putri ini pun menjadi istri seorang misionaris Kristen dan tidak jarang kemudian ikut suaminya ke gereja. Apa sebabnya? Kebodohan terhadap syariat. Ini contoh. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pendidikan Islam yang benar-benar Islami, bukan sekedar nama. Sekolah Islam, sekolah Islam, sekolah Islam, tapi hukum Islam tidak diterapkan. Campur baur putra dan putri. Guru pria mengajar anak-anak putri yang sudah balighat atau sebaliknya, hanya bermodalkan jilbab sang guru. Ya. Ini bukan sekolah Islami. Ya. Penting pula dalam pendidikan Islam diajarkan kepada anak-anak didik semangat menghormati syariat Allah dan mengamalkannya. Karena ketika ini sudah dididik sejak masih kecil, menghormati syariat Allah dan menghargainya, untuk punya kemauan mengamalkannya ketika dia menjadi orang, menjadi pembina umat, pemimpin umat, dia akan menjadi pemimpin dan pembina yang menghormati syariat Allah dan menerapkannya pada dirinya, mengajak orang lain untuk menerapkannya. Contoh sekarang, di antara kemungkaran yang tidak henti-hentinya terjadi di masyarakat, pembunuhan contohnya, dan tadi perzinahan. Pembunuhan setiap waktu, mungkin sehari ini sudah berapa pembunuhan di muka bumi. Cara pembunuhannya pun sadis. Capek kita mendengar beritanya. Bahkan seorang ibu membunuh anak, anak membunuh ibu, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Terjadi di masyarakat. Apa sebabnya? Pertama, kejahilan tentang hukum agama dan tidak ada semangat menghormati, memuliakan syariat Allah. Ketika syariat Allah tidak dihormati, mana mungkin diterapkan? Ketika syariat Allah tidak diterapkan, tidak dibuktikan dan dipraktekkan, kehancuran yang ada. Maka dari itu, wahai saudaraku, untuk menghentikan pembunuhan demi menjaga kehidupan manusia adalah penerapan hukum Allah, penerapan syariat Allah. Banyak orang fobi dengan kata-kata penerapan syariat. Langsung akan muncul tuduhan ini radikal. Subhanallah. Tidak demikian. Ketika syariat Allah tidak diterapkan di bumi Allah, yang ada adalah kehancuran. Kehidupan manusia terancam. Tidak ada harganya. Karenanya Allah menyatakan di Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ayat ini berbicara tentang hukum qisas. Setelah sebelumnya Allah memerintahkan dan mewajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Dalam ayat yang lainnya, qisas lebih luas lagi. Tidak hanya pada pembunuhan saja, tetapi dalam kasus-kasus pidana lainnya. Qisas itu artinya hukuman setimpal. Ya, hukuman yang setara. Kalau membunuh dengan sengaja, maka dia dibunuh. Tidak cukup perintah, Allah memberikan hikmah. Pada ayat yang tadi pertama saya baca, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh ada jaminan hidup bagi kalian pada penerapan hukum qisas, Wahai orang-orang yang punya hati, ketika hukum qisas diterapkan, hancur kehidupan. Kita takut dikritisi oleh dunia barat untuk menerapkan hukum qisas. Tentu, upaya menghormati dan memuliakan serta menerapkan hukum Allah ini tidak mungkin datang tiba-tiba, tapi melalui proses sejak masih kecil anak-anak dididik menghormati syariat Allah. Coba sekarang pencurian terus berjalan. Curanmor. Kenapa? Karena ketika tertangkap dia hanya dipenjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa ditebus, bisa dikurangin lagi hukumnya. Keluar dari penjara bukannya bertaubat, malah dia di penjara sedang berkonsolidasi, ya, dengan para pencuri-pencuri motor lainnya. Teknis tukar pengalaman, ya. Keluar dari penjara tambah jadi, tambah besar semakin banyak. Syariat menyatakan apa? As-sawasariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki maupun perempuan, potong tangan keduanya. Potong tangan. Wah, barat jerit. Ya, Amerika menjerit. Ya. Ekstremis. Loh, kami menjalankan agama kami kok ekstremis. Ekstremis itu yang mengganggu orang lain. Radikalis itu yang mengganggu orang lain, membunuh orang lain. Tanpa ada dasar. Membunuh umat. Memerangi negara. Itu radikalis, ekstremis, teroris. Tapi kalau mau menerapkan syariat kami, ada dalam Al-Quran kami. Kami dituduh sebagai teroris ekstremis. Ya, itu kezaliman namanya. Para hadirin yang saya muliakan. Begitu juga az-zani waz-zaniyatu. Pezina laki maupun pezina perempuan. Apa hukumnya? Dicambuk kalau dia masih bujang. Dirajam sampai mati kalau dia sudah berumah tangga. Sekarang tidak demikian. Bukannya dicambuk. Bagaimana caranya? Setelah itu segera dinikahkan. Iya kan? Segera dinikahkan. Akhirnya perzinahan itu menjadi boleh-boleh saja. Karena syariat Islam tidak diterapkan. Sehingga pendidikan Islami itu yang diharapkan menjadi solusi bagi dekadensi moral adalah sejak dini anak-anak didik, umat, keluarga dididik untuk menghormati, memuliakan dan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Diajarkan kepada anak didik untuk mencari rizki yang halal. Sedikit gak ada masalah, yang penting halal barokah. Jangan sampai anak didik dipacu untuk belajar ilmu-ilmu dunia, tapi dia menjadi orang yang materialistis atau menjadi seorang yang oportunis. Bisa menjual agamanya, menjual akidahnya demi kepentingan materi, atau menjual amanat yang diembankan di pundaknya demi kepentingan materi. Amanat rumah tangga, amanat pendidikan, amanat negara dijual demi sebuah kepentingan. Tidak peduli lagi harga diri. Apa sebabnya? Itu tadi, ambisi duniawi. Penting dalam pendidikan Islam agar menjadi solusi bagi dekadensi moral ini, menanamkan keimanan kepada akhirat, bahwa kehidupan ini sebentar, dan justru materi yang dikumpulkan dengan banyaknya itu akan menjadi beban besar di akhirat nanti. Penting ditanamkan itu. Jangan selalu ditanamkan kamu mau makan apa, hati-hati kamu miskin. Nanti kamu kalau sudah tua mau bekerja apa, mau dikasih makan apa anak istrimu. Subhanallah. Tidakkah umat ini dididik dengan apa yang dikatakan dan dibimbingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Sungguh kata Nabi, bukan kemiskinan yang aku takutkan menimpa umat ini. Nabi tidak khawatir umat ini jatuh miskin, tapi banyak pihak, banyak tokoh yang selalu menyuarakan kemiskinan itu harus dientaskan umat dari kemiskinan. Harus dihilangkan kemiskinan. Kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan. Sementara Nabi menyatakan, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Justru yang aku takutkan adalah kalau Allah bukakan untuk kalian pintu-pintu dunia. Tanahnya subur. Hasil tambangnya macam-macam, emas, nikel, uranium. Iya. Tembaga. Apalagi minyak, gas, kaya. Kemana itu kekayaan? Kemana? Mana barokahnya? Kemana? Apa sebabnya? Moral. Kenapa moralnya merosot? Gak ngerti agama. Tidak mengerti syariat. Yang sudah mengerti tidak menghargainya dan tidak mau mengamalkannya atau mengajak umat untuk mengamalkannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, perhatikan generasi terbaik umat ini. Apakah mereka kaum dan bangsa yang kaya raya? Coba perhatikan sejarah mereka. Sejarah para sahabat Nabi. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam 3 bulan berturut-turut, 3 bulan bukan 3 hari. 3 bulan, bulan berganti bulan. Di rumahnya tidak mengepulkan asap karena tidak ada bahan yang akan dimasak. Tidak ada gandum, tidak ada syair. Tersimpan beberapa stok kurma. Itu yang dimakan sedikit-sedikit. Aisyah sebagai istrinya dan para istri Nabi yang lainnya tidak mengeluh, tidak menuntut, tidak protes. Kalau sekarang, alhamdulillah, apa yang akan kita makan pada hari ini ada. Mayoritas umat, tapi ada kok Ustaz, orang yang gak punya makan untuk dimakan hari ini. Nabi 3 bulan gak ada yang mau dimakan. Umar ibn Khattab juga demikian. Abu Bakar As-Siddiq. Tidak jarang kemudian di rumah beliau-beliau ini tidak ada yang bisa dimasak untuk dimakan. Perhatikan sejarah para nabi, sejarah para sahabat. Tapi kenapa mereka menjadi umat yang berwibawa bersama nabinya yang kemudian nabi menyatakan nusirtu birru'bi masirata jahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ditanamkannya rasa takut pada musuh-musuh Islam, rasa takut di hati-hati orang-orang kafir dalam perjalanan 1 bulan sebelum kami sampai ke medan tempur. Kenapa sebabnya? Kesolehan, tauhid, menghargai dan mengamalkan syariat Islam. Tapi kenapa umat ini yang banyak tidak berwibawa, kenapa? Itu tadi. Karena umat ini tidak menghargai syariat Islam, tidak menghargai sunnah Nabi, tidak dididik sejak pendidikan dini untuk menghargai syariat Islam. Materi-materi, masa depan-masa depan. Seolah-olah masa depan itu hanya untuk 60 tahun. seolah-olah masa depan itu hanya untuk 70 tahun. Lupa bahwa di situ ada masa depan yang panjang, yang abadi, tidak berakhir. Kenapa umat ini tidak berwibawa? Nabi kita mengatakan, وَجَعَلَ أَذِّلَّ وَالصَّغَرْ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dan Allah telah jadikan kehinaan dan kerendahan, tidak berwibawa bagi orang-orang yang menyelisihi sunnahku atau perintahku. Mari kita lihat umat ini. Umat ini, bangsa ini tidak berwibawa karena militernya yang kuat, tidak. Atau karena jumlah masyarakatnya yang banyak, tidak. Tapi umat ini akan berwibawa, akan aman, tentram ketika mereka menghormati syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbicara dengan topik yang kita sebutkan ini, solusi Islam atau pendidikan Islam merupakan solusi bagi dekadensi moral, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi setidaknya kita punya gambaran global tentang solusi tersebut. Dalam kesimpulannya yaitu umat ini harus sepakat dan punya kemauan yang serius untuk kembali dalam mencari solusi kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi, sunnah dan prinsip Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Umat ini harus punya semangat dan kemauan yang sungguh-sungguh dan ikhlas untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini harus punya kemauan dan keseriusan untuk menghormati dan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk takmir Masjid Al-Huda dan semua pihak yang punya andil dan peran terwujudnya majlis ini. Semoga andil beliau-beliau itu dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bagian daripada ibadah dan amal soleh. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.